aduh manisna waktu kuring wawu, aduh bagjana hate ngan keur manehna, aduh endah leungeut babarengan sauyungan silih asih saatimi emen baheut janji membuka deui tunggal Sabtu sore datang ka manehna waktu kuring waca ka manehna resmi ngajak tunangan baheut micinta ukur hangkul tresna pikeun jawabna kuring rejeung manehna hiji saat ini cipanun kabunga bikin saksina kuring.